Mitra bisnis, meski mengakui bahwa iklim demokrasi yang serba bebas seperti saat ini masih memiliki sisi positif bagi keterbukaan dan transparansi, namun Kwik Kian Gi menilai benefit itu tidak sebanding dengan dampak negatif yang ditimbulkannya, seperti makin maraknya korupsi, hingga makin terkikisnya semangat nasionalisme dan toleransi di kalangan anak-anak bangsa. Dan untuk membahas langkah-langkah apa yang bisa dilakukan oleh segenap elemen bangsa guna mengembalikan keadaan, segera kita berbincang dengan Kwik Kian Gi. Baik Pak Kwik, apakah sisi positif dari demokrasi yang serba bebas seperti sekarang punya potensi untuk mengarahkan bangsa ini ke arah perbaikan seperti yang diharapkan oleh banyak kalangan? Oh enggak, sama sekali enggak. Ini kekalutan. Ini sejak awal saya sudah mengatakan ini bukan demokrasi, ini anarki dan chaos. Kan insiden terus tiap hari kan insiden. Tapi untuk memperbaiki kondisi ini pemerintah harusnya bisa berperan banyak ya Pak Kwik? Iya terang. Oh kalau itu jelas karena pemerintah itu punya kekuasaan yang cukup besar. Kalau pemerintahnya memang serius mau serius betul bisa berbuat banyak. Baik Pak Kwik, untuk saat ini apakah Bapak melihat adanya tanda-tanda akan terjadinya perubahan? Belum ada tanda-tanda itu belum kelihatan. Karena pemerintahnya juga tidak terlampau peduli kelihatannya. Kurang lebihnya ya memang begitu. Jadi bangsa ini sedang mengalami kondisi psikologis, kondisi macam-macam seperti itu. Lantas apakah ini bisa diartikan diperlukan adanya goro-goro agar kita bisa berubah seperti sinyalemen yang diutarakan oleh beberapa kalangan, Pak Kwik? Ya, yang sebetulnya dengan istilah goro-goro yang mereka artikan kan revolusi. Dan kalau terjadi juga belum tentu menjadi baik gitu kan. Nah, menurut visi Bapak apa yang sebenarnya harus kita lakukan, Pak Kwik? Nggak tahu saya. Justru oleh karena saya berpikir keras, memperhatikan betul-betul, semakin nggak tahu saya caranya. Karena apapun sudah ditempuh. Kan banyak kan yang sudah menyadarkan, banyak sekali. Tapi kan tidak ada yang peduli. Seminar diselenggarakan, lalu kemudian kritik-kritik, diskusi. Tiap hari kan ada aja nih. Kita lihat Metro aja sekarang, diskusi tentang ini itu. Dan semuanya ngerti yang didiskusikan, semuanya merasa aneh. Kalau sedang ada dialog di TV terus kemudian interaktif coba yang memberi respon per telepon itu kan semuanya kan kritis dan merasa lucu, aneh, tapi nggak ada dampak. Sama sekali tidak ada dampak. Demikian Kwik Kian Gi, saya Dinda Natasha.